Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Ikhwan fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Pembahasan baru yang disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala, yaitu at-tawaffi bin naum wa at-tawaffi bil maut. Wafat dengan tidur dan wafat dengan kematian. Kata beliau hafizahullah ta'ala, ruh yang merupakan penggerak badan yang dengan ruh itu berpisah dari badan, maka akan terjadilah kematian. Dan ruh ini pula lah yang terpisah ketika tidur. Jadi ruh yang sama, terpisahnya ruh, jadi ruh yang ditiupkan ke dalam jasad kita, ketika dia dicabut, maka akan terjadi kematian. Ruh ini pula lah yang berpisah di saat tidur. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lamma nama 'anish shalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tatkala beliau tertidur dari salat, yakni luput, innallaha qabada arwahana haitsu syaa'a wa raddaha haitsu syaa'a. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala qabada, menggenggam ruh-ruh kita kapan dia kehendaki, Allah tahan dan mengembalikannya kapan Allah kehendaki. Wa qala lahu Bilal radhiyallahu anhu, berkata Bilal radhiyallahu an kepada beliau, ya Rasulullah, akhadha bi nafsi alladhi akhadha bi nafsika. Dialah yang mengambil jiwaku yang juga mengambil jiwamu. Wa qala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 42, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada alaiha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalim musamma. Allah lah yang mewafatkan jiwa ketika matinya, dan yang belum meninggal ketika tidurnya, fayumsiku, maka Allah tahan. Allati qada alaiha al-maut, Allah tahan nyawa tersebut yang Allah tetapkan baginya kematian. Wa yursilu al-ukhra, kemudian mengirim, yakni mengembalikan yang lain, dikembalikan ke dalam jasadnya, ila ajalim musamma, sampai batas waktu yang ditentukan, kapan ajal yang telah Allah tetapkan bagi dia di saat meninggalnya. Qala Ibnu Abbas wa aktsaru al-mufassirin, Berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dan kebanyakan mufassirin, yaqbiduha qabdatain, Allah menggenggamnya, mengambilnya dengan dua pengambilan. Qabdul maut, diambil, dicabut dengan kematian. Wa qabdun naum, dan diambil, dicabut dengan tidur. Jadi saat kita tidur, ruh itu berpisah dari jasad. Thumma fi an-naum yaqbidu allati tamutu wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma hatta ya'tiya ajaluha waqtal maut. Kemudian di dalam tidur, maka Allah akan mengambil yang memang sudah ditetapkan baginya kematian. Allah tahan. Wa yursilul ukhra, dan mengembalikan yang lainnya sampai batas yang ditentukan, hingga ajalnya sampai. Wa qad thabata fi sahihain 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dan telah sabit dalam as-sahihain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, idza awa ahadukum ila firashihi falyanfadhu bi sanafati thawbihi ay dakhilihi 3 marrat wal yaqul bismika rabbi wada'tu jambi وَبِكَ أَرْفَعُهُ إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَاغْفِرْ لَهَا وَارْحَمْهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ. Artinya, apabila seorang di antara kalian beranjak ke tempat tidurnya, maka hendaknya mengebutkannya supaya hilang debunya tempat tidur tersebut sebanyak 3 kali, dan ucapkanlah ini sebagaimana hadis muttafaq alaih Bukhari Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bismika rabbi, dengan namamu wahai Rabbku, wada'tu jambi, aku meletakkan lambungku, sisi badanku, wabika arfa'uhu, dan denganmu aku mengangkatnya, yang dibangun kembali. In amsakta nafsi, jika engkau menahan jiwaku, faghfir laha warhamha, ampunilah ia, jiwa tersebut, dan rahmatilah. Wa in arsaltaha, dan jika engkau mengirimnya, mengembalikannya, roh tersebut ke dalam jasad, fahfadha bima tahfadhu bihi ibadaka salihin, maka jagalah sebagaimana engkau menjaga hamba-hambamu yang saleh. Kata Syekh hafizahullah ta'ala menyatakan, وَهَذَا أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ فِي الْآيَةِ, inilah salah satu pendapat dari 2 pendapat tentang ayat yang disebutkan tadi dalam surah Az-Zumar ayat 42. وَهُوَ أَنَّ الْمُمْسَكَهُ وَالْمُرْسَلَهُ كِلَاهُمَا مُتَوَفَّهُ وَفَاتَ النَّوْمُ. Keduanya itu, bahwa yang ditahan dan yang dikembalikan, naam, keduanya itu diwafatkan dengan wafat ketika tidur. Ini bahwa ruh yang dicabut oleh Allah ketika ajalnya sampai, ruh yang sama pula lah yang dikeluarkan dan ditahan di saat seseorang dalam keadaan tidur. Bisa difahami? Taib. Pembahasan berikutnya, hakikatu ar-ruh, hakikat ruh. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, qala Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, wa madhabu as-sahabati wa tabi'in lahum bi ihsan, wa sa'iri salafil ummati wa immati sunnah, dan madhab para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, serta seluruh salaful ummah dan a'immatus sunnah, annar ruha ainun qa'imun binafs qa'imatun binafsiha, bahwa ruh itu sesuatu yang berdiri sendiri, tufariqul badan, yang terpisah, bukan bagian dari badan, sesuatu yang berdiri sendiri, bukan satu kesatuan. Naam. Wa tun'amu wa tu'adzab. Dia diberi nikmat juga diazab. Laisat hiyal badan, dan dia bukan badan. Masing-masingnya badan sesuatu yang berdiri sendiri, ruh juga sesuatu yang berdiri sendiri. Namun sebagaimana dijelaskan tadi bahwa ar-ruh adalah al-mudabbirah lil badan, penggerak bagi badan. Ketika ruh itu telah dicabut, maka badan pun tidak berfungsi lagi, tidak bisa melakukan aktivitas apapun. Wala juz'an min ajza'ihi, bukan juga bagian darinya. Bukan juga bagian darinya. Walamma kana al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala mimman nassa 'ala dhalika kama nassa 'alaihi ghairuhu min al-a'immah lam yakhtalif ashabuhu fi dhalik. Tatkala Imam Ahmad rahimahullah termasuk yang menaskan bahwa ruh itu sesuatu yang terpisah dari badan, masing-masingnya berdiri sendiri. Naam, sebagaimana pula para a'immah yang lainnya menaskan demikian. Maka ashabu Ahmad, yakni pengikut madhab al-Imam Ahmad, mereka tidak berselisih tentang perkara ini. Thumma qala, kemudian beliau menyatakan, Syekhul Islam Ibn Taymiyah, wa amma qawlul qail, adapun ucapan orang yang menyatakan, aina maskanuha minal jasad, di mana tempatnya di dalam jasad. Naam, ruh itu tempatnya di mana dia? Keberadaannya. Naam. Apakah misalnya kita katakan ruh itu berada di jantung, atau ruh itu berada di kepala, ataukah di kaki? Kata Syekh menyatakan fala ikhtisasa lirruhi bi syai'in minal jasad, tidak ada kekhususan tempat bagi ruh di dalam jasad. Bal hiya sariyatun bil jasad kama tasri al hayatu allati hiya ardun fi jami'il jasad, bahkan dia itu berjalan, dia berjalan dalam jasad ini. Naam, sebagaimana berjalannya kehidupan di semua anggota badan kita. Fa innal hayata mashrutatun bir ruh, karena kehidupan, yakni kehidupan badan itu dipersyaratkan dengan adanya ruh. Fa idza kanatir ruhu fil jasad, kalau ruh itu masih berada di dalam jasad, kana fihi hayatun, berarti kehidupan masih ada. Wa idza faraqathu ruh faraqathu al haya, kalau ruh berpisah dari badan, maka kehidupan pun telah berpisah dari badan. Dan barakallahu fikum, ar-ruh makhluqatun, ruh itu adalah makhluk, salah satu dari makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, ruhul adami makhluqatun mubda'atun. Ruh manusia itu makhlukah, diciptakan. Mubda'ah, diadakan tanpa ada contoh sebelumnya. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini biittifaqi salafil ummah wa a'immatiha wa sa'iri ahli sunnah. Itu berdasarkan kesepakatan salaful ummah, para pemimpin, pemimpin ulama ahli sunnah. Wa qad haka ijma' al-ulama ala annaha makhluqatun ghairu wahidin min a'immatil muslimin. Dan telah menghikayatkan, menyebutkan adanya ijma' ulama bahwa ruh itu adalah makhlukah, diciptakan, tidak satu saja dari kalangan para ulama yang menyebutkan tentang adanya al-ijma'. Di antara sifat yang ada pada ruh adalah an-ruha tusafu bil wafa wal qabd wal imsak wal irsal. Ruh itu disifati dengan al-wafa, diwafatkan, wal qabd, digenggam, wal imsak, ditahan, wal irsal, dan dikembalikan. Wa hadha sya'nul makhluq al-muhdath al-marbub. Sekarang kayfiyatu qabdi ruhil mutawaffa wa ma laha ba'da wafatihi. Bagaimana kayfiyah, tata cara pencabutan ruh orang yang meninggal, dan apa yang dia rasakan, yang dia jumpai setelah wafatnya. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, telah datang penjelasan kaifiyah at-tawaffi, proses pewafatan dan tempat kembalinya ruh setelah itu dalam hadis Al-Barra bin Azib At-Tawil yang panjang. Wa hadza nassuhu, nasnya sebagai berikut. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد. Kata البراء بن عازب, kami berada pada satu jenazah di Baqi al-Gharqad, di pekuburan Baqi, dikenal dengan Baqi al-Gharqad. فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله كأن على رؤوسنا الطير wa huwa yalhadulah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada kami, kemudian beliau duduk di area pekuburan dan kami pun duduk di sekitar beliau, seakan-akan di kepala-kepala kami ada burung. Di kepala-kepala kami ada burung. Yani saking khidmatnya para sahabat. Naam, diam di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa yalhad, di mana waktu itu beliau sedang menggali-gali tanah, disebutkan dalam sebagian riwayat dengan ranting. Naam. Faqala, maka beliau menyatakan a'udzu billahi min adzabil qabr. A'udzu billahi min adzabil qabr. A'udzu billahi min adzabi al-qabr. Aku berlindung kepada Allah dari azab kubur. Pada sebagian riwayat disebutkan dengan lafaz ta'awadzu billahi min azabil qabr, berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur, sebanyak 3 kali. Thumma qala, kemudian beliau menyatakan innal 'abdal mu'mina idza kana fi iqbalin min al akhirah wa inqita'in min ad dunya. Sesungguhnya hamba yang mukmin apabila akan menyongsong kehidupan akhirat dan berpisah dengan kehidupan dunia, nazalat ilaihil malaikatu, turun kepadanya para malaikat, ka'anna ala wujuhihimus syams, seakan-akan pada wajah mereka ada matahari, putih, terang benderang. ma'ahum kafanun min akfanil jannah wa hanutun min hanutil jannah. Bersama mereka ada kafan dari jannah, kain kafan yang dibawa dari al-jannah. Fajalasu minhum maddal basar, maka mereka duduk di sekitarnya sejauh mata memandang. Nah, banyak. Thumma yaji'u malakul maut, kemudian datang malaikat maut. Hatta yajlisa inda ra'sihi, hingga dia duduk di sisi kepalanya. Fayaqul, dan menyatakan, ya ayyatuhan nafsut tayyibah, wahai jiwa yang baik. Ukhruji ila maghfiratin minallahi waridwan, keluarlah menuju ampunan Allah dan keridhaannya. Qala, kata Rasulullah, atau kata Al-Bara' bin Azib, menukilkan ucapan Rasulullah, fatakhruju tasilu, maka dia pun keluar dengan mengalir. Kama tasilu al-qatratu min fisika, sebagaimana air mengalir dari ujung tempat minum. Nah, jadi kalau tempat minum ini diisi luber, dia keluar dengan mengalir. Nah, tanpa hambatan, tanpa halangan, dengan begitu mudah. Fayakhudhuha, maka malaikat maut mengambil ruh tersebut. Faidha akhadhaha lam yada'uha fi yadihi tarfata aynin hatta ya'khudhuha fayaj'aluha fi dhalika al-kafan wa dhalika al-hanud. Tatkala malaikat maut mengambil ruh tersebut, maka para malaikat tadi yang membawa kafan dari kafan surga dengan aroma yang semerbak mewangi, mereka tidak membiarkannya di tangan malaikat maut sekejap mata pun, kecuali segera mereka ambil dan ditempatkan di kain kafan dari kafan jannah tersebut. Wa yakhruju minha ka athyabi nafkhati miskin wujidat ala wajhil ardi, dan keluar darinya aroma misik yang paling wangi yang didapati di seluruh penjuru bumi. Qala, kata beliau, fayas'aduna biha, maka mereka pun naik ke atas langit dengan membawa ruh tersebut. Fala yamurruna biha ala mala'in minal malaikah, tidaklah mereka melewati kumpulan para malaikat. Illa qalu, kecuali mereka menyatakan, ma hadhihi ruhu tayyibah, ruh siapa yang baik ini? Fayaquluna fulan bin fulan, mereka menyatakan ruh fulan bin fulan. Bi athyabi asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fid dunya, dengan nama yang paling baik yang pernah mereka namakan untuknya di dunia. Hatta yantahu biha ila sama, hingga sampai ke langit dunia. Fayastaftahuna lahu, maka mereka minta dibukakan pintu langit untuk ruh tersebut. Di sini menunjukkan bahwa ruh langit itu memiliki pintu dan ada penjaga dari setiap pintu tersebut. Fayuftahu lahu, lalu dibukakan untuknya. Fayushayyi'uhu min kulli sama'in muqarrabuha ila sama'il lati taliha hatta yantahiya biha ila sama'il lati fiha Allah. Maka mereka mengiringinya dari setiap langit. Langit dunia mengiringi sampai langit berikutnya, kedua, minta dibukakan. Penjaga langit yang kedua mengiringi roh itu sampai naik ke atas langit yang ketiga, sampai ke atas langit ketujuh yang Allah berada di atasnya. Naam. Fayaqulu Allahu azza wa jalla, maka Allah menyatakan, uktubu kitaba abdi fi illiyin, tulislah catatan hambaku di illiyin. Wa a'iduhu ilal ardi, dan kembalikan dia ke bumi. Fa inni minha khalaqtuhum, karena dari bumi aku menciptakan mereka. Wa fiha u'iduhum, dan kepada bumi aku akan mengembalikan mereka. Wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, dan dari bumi aku akan mengeluarkan mereka kali yang lain. Yani ketika dibangkitkan. Qala, kata beliau, fatu'adu ruhuhu fi jasadih, lalu dikembalikan ruhnya ke dalam jasadnya setelah melampaui langit sampai langit yang ketujuh, maka ruh itu dikembalikan lagi ke dalam jasadnya. Fayatihi malakani, lalu datang kepadanya dua malaikat. Fayujlisanihi, dan mendudukkannya. Fayaqulani lahu, keduanya menyatakan kepadanya, man rabbuka, siapa rabbmu? Fayaqulu rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Fayaqulani lahu, keduanya menyatakan kepadanya, ma dinuka, apa agamamu? Fayaqulu dini al-Islam, agamaku Islam. Fayaqulani lahu, ma hadzal rajulu alladhi bu'itsa fikum, siapa laki-laki yang diutus kepada kalian sebagai rasul? Fayaqulu Rasulullah, dia menyatakan Rasulullah. Fayaqulani, keduanya menyatakan, lahu ma ilmuka, apa ilmumu? Fayaqulu qara'tu kitaballahi fa amantu bihi wa saddaqtu, aku membaca kitabullah dan aku beriman kepadanya dan aku benarkan. Fayunadi munadin minas sama, lalu berseru penyeru dari langit, an sadaqa abdi, telah benar hambaku. Fa'afrisuhu minal jannah, hamparkan baginya permadani dari permadani jannah. Waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukakan baginya pintu menuju surga. Fayatihi min rauhiha wa tibiha wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarih, kemudian datang kepadanya aroma wangi dari jannah, dan diluaskan pula kuburannya sejauh mata memandang. Naam. Qala, kata beliau, wa ya'tihi rajulun hasanul wajhi hasanul thiyab tayyibur rih, dan datang kepadanya seorang laki-laki dengan wajah yang tampan, dengan pakaian yang bagus dan aroma yang semerbak mewangi. Fayaqulu, dan dia menyatakan, abshir billadhi yasurruka, bergembiralah dengan kesenangan yang kamu dapatkan. Hadha yawmuka alladhi kunta tu'adu, inilah hari yang telah dijanjikan kepada engkau. Fayaqulu lahu, dia menyatakan kepadanya, man anta, siapa engkau? Fawajhuka alwajhu alladhi, na'am, fawajhuka alladhi yaji'u bil khair, wajahmu ini adalah wajah yang datang membawa kebaikan. Fayaqulu, maka dia menyatakan, ana amaluka salih, aku amal salihmu. Fayaqulu, maka dia menyatakan, ya Rabbi aqimis sa'ah hatta arji'a ila ahli wa mali, ya Allah tegakkan hari kiamat ya Allah, sehingga aku bisa kembali berjumpa dengan keluargaku dan hartaku. Qala, kemudian kata Rasulullah, wa innal abdal kafir, dan sesungguhnya hamba yang kafir, idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah, apabila dia berpisah dengan kehidupan dunia dan menyongsong kehidupan akhirat, nazala ilaihi nazala ilaihi minas sama' malaikatun saudul wujuh, turun kepada dia dari langit para malaikat yang wajahnya hitam. Ma'ahumul masuh, bersama mereka ada kain kafan yang kasar dan sangat bau. Fayajlisuna minhu maddal basar, maka mereka duduk sejauh mata memandang. Thumma yaji'u malakul maut hatta yajlisa inda ra'sihi, kemudian datang malaikat maut sehingga dia duduk di sisi kepalanya. Fayaqulu, dan menyatakan, ayyatuhan nafsul khabitha, wahai jiwa yang jelek, ukhruji ila sakhatin minallahi wa ghadab, keluarlah menuju kemurkaan dan kemarahan Allah. Fatafarraqa ruhuhu fi jasadih, maka terpisahlah ruhnya dari jasadnya. Fayantazi'uha kama yuntaza'u sufudu minas sufil mablul, maka dia mencabutnya sebagaimana dicabut besi dari bulu yang basah. besi dari bulu yang basah tentunya lengket, keras. Fayakhuduha, maka malaikat maut mengambilnya. Fa idza akhadhaha lam yad'uha fi yadihi tarfata 'ainin hatta yaj'aluha fi tilkal masuh. Ketika malaikat maut mengambilnya, mereka tidak membiarkan di tangannya sekejap mata pun sehingga mereka menempatkannya di kafan tersebut. Wa yakhruju minha ka anta rihin khabithah wujidat ala wajhil ardi, dan keluar darinya aroma yang paling busuk yang didapatkan di seluruh penjuru bumi. Fayas'adu nabiha, lalu mereka naik ke atas langit membawa ruh tersebut. Fala yamruna biha ala mala'in minal malaika, tidaklah mereka melewati kumpulan para malaikat. Illa qalu, kecuali mereka menyatakan, ma hadzal ruhul khabith, ruh siapa yang jelek ini. Fayaquluna fulanun bin fulan bi aqbahi asma'ihi allati kanu yusammunahu bihi fid dunya, mereka menyatakan fulan bin fulan dengan nama yang paling jelek yang mereka namakan ketika di dunia. Hatta yantahi ila sama'i dunya, hingga sampai ke langit dunia. Fayustaftahu lahu fala yuftahu lah, minta dibukakan pintu langit dunia namun tidak dibukakan untuk ruhnya. Thumma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah membaca ayat la tuftahu lahum abwabus sama'i wala yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, tidak dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan mereka tidak akan masuk ke dalam jannah sampai unta bisa masuk ke lubang jarum. Naam, artinya mustahil, tidak mungkin mereka akan masuk surga dan pintu langit tidak akan dibukakan bagi mereka. Fayaqulullahu azza wa jalla, maka Allah menyatakan, uktubu kitabahu fi sijjin, tulislah catatannya di sijjin. Sijjin itu fil ardi sufla, di bumi yang paling rendah. Kalau illiyin, tempat yang paling tinggi. Fatutrahu ruhuhu tarhan, kemudian ruhnya dilemparkan dengan lemparan yang keras, dikembalikan ke dalam jasadnya. Thumma qara'a, kemudian Rasulullah membaca ayat wa may yushrik billahi faka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Siapa yang berbuat syirik kepada Allah maka seakan-akan dia jatuh dari langit kemudian dia disambar oleh burung atau diterbangkan oleh angin ke tempat yang jauh. Fatu'adu ruhuhu fi jasadih, maka dikembalikan ruhnya ke dalam jasadnya. Wa ya'tihi malakani, dan datang kepadanya dua orang malaikat. Fayujlisanihi, kemudian mendudukkannya. Fayaqulani lahu, keduanya menyatakan kepadanya, man rabbuka, siapa rabbmu. Fayaqulu, ha la adri, aku tidak tahu. Fayaqulani lahu, keduanya menyatakan kepadanya, ma hadzal rajul ladzi bu'itsa fikum, siapa laki-laki yang diutus kepada kalian. Fayaqulu ha la adri, aku tidak tahu. Fayunadi munadin minas sama, lalu menyeru sang penyeru dari langit, an kadzaba abdi, telah dusta hambaku. Fa afrishuhu minan nar, maka hamparkan baginya dari neraka. Waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukakan, na'am, waftahu lahu baban ilal nar, bukakan baginya pintu menuju neraka. Fayatihi min harriha wa samumiha, maka panas dan uapnya itu menjumpainya di dalam kuburnya. Wayudayyaku alaihi qabruhu, kemudian kuburannya disempitkan. Hatta takhtalifa adla'uhu, sehingga tulang belulangnya saling bersilangan. Wayatihi rajulun qabihul wajhi, dan datang kepadanya seseorang qabihul wajhi, wajahnya buruk. Qabihus siyab, pakaiannya jelek. Muntinur rih, aromanya busuk. Fayaqulu, maka dia menyatakan, abshir billadhi yasu'uka, bergembiralah dengan keburukan yang kamu dapatkan. Hadza yaumukalladzi kunta tu'adu, inilah hari yang dijanjikan kepada engkau. Fayaqulu man anta, siapa engkau? Fawajhukal wajhul ladzi yaji'u bisyarr, wajahmu ini adalah wajah yang datang membawa kejelekan. Fayaqulu, maka dia menyatakan, ana amalukal khabith, aku amalanmu yang jelek. Fayaqulu, maka dia menyatakan, rabbi la taqumis sa'ah, jangan kau tegakkan hari kiamat ya Allah. Rawahul Imam Ahmad wa Abu Dawud wal Hakim wa Abu Awanah wa Ibn Hibban fi sahihaihima. Ini kaifiyah proses pencabutan ruh. Ikhwan fi din azzakumullah. Pembahasan berikutnya adalah halir ruhu wan nafsu syai'un wahid au syai'ani mutaghayyiran. Apakah ruh dan jiwa, sering kita mendengarkan jiwa, an-nafas, itu sesuatu yang satu ataukah dua hal yang saling berbeda? Ikhtalafan nasu fi dzalik, manusia berselisih, yakni para ulama berselisih. Famin qailin, ada yang menyatakan innahuma syai'un wahidun wa humul jumhur. Keduanya itu, ar-ruh wan nafas, adalah sesuatu yang satu. Ruh ya ruh, nafas ya ruh itu sendiri. Ini pendapat jumhur. Wa min qailin, dan ada juga yang menyatakan innahuma mutaghayyiran, keduanya berbeda. Wa tahqiq, dan tahqiqnya adalah anna lafdha ar-ruh wan nafs yu'abbaru bihima an iddati ma'anin, bahwa lafaz ruh dan nafas, jiwa, itu ditakbirkan, diungkapkan untuk beberapa makna. Fayattahidu madluluha taratan wa yakhtalifu taratan, terkadang maknanya itu bisa bersatu tapi terkadang maknanya berbeda antara penyebutan ar-ruh dengan an-nafas. Minha, di antaranya, atau fan-nafsu tutlaqu ala umur, kalau istilah nafas itu dimutlakkan atas beberapa perkara. Di antaranya adalah ar-ruh, ruh itu sendiri. Yang kita katakan tadi, terkadang maknanya bersatu, satu makna. Seperti kalau dikatakan kharajat nafsuhu, telah keluar jiwanya, ay ruhuhu, telah keluar ruhnya. Wa minhu qawluhu ta'ala, seperti firman Allah, akhriju anfusakum, keluarkanlah jiwa-jiwa kalian, yakni akhriju arwahakum, ruh-ruh kalian. Wa minha, dan diantara makna an-nafas juga adalah az-zat, zat badan. Seperti kalau dikatakan ra'aitu Zaidan nafsahu wa ainahu, aku melihat si Zaid, yakni si Zaid badannya secara sempurna. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, fasallimu ala anfusikum, maka selamatkan jiwa-jiwa kalian, ini selamatkan badan-badan kalian. Wa minha ad-dam, di antara makna an-nafas juga adalah ad-dam, darah. Yuqalu, dikatakan salat nafsuhu, mengalir jiwanya, maksudnya mengalir darahnya. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, dan berkata Syekhul Islam, wa yuqalu, dan dikatakan pula, an-nufusu salasatu anwa, nufus atau nafas, nufus itu jamak dari nafas. Nafas sendiri itu salah satu anwa, ada tiga macam. An-nafsu al-ammarah bisu, satu adalah nafsu al-ammarah bisu. Apa itu nafsu al-ammarah bisu? Allati yaglibu alaiha ittiba'u hawaha bifi'li dzunub wal ma'asi, yang mendominasi pada jenis nafsu al-ammarah bisu ini adalah mengikuti hawa nafsu dengan melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan. Jadi suatu jiwa yang senantiasa menyeru, mengajak kepada az-zunub wal ma'asi, maka itu namanya an-nafsul ammarah bisu. Sebagaimana ayat innan nafsa la ammaratun bisu. Kemudian yang kedua jenis nafas adalah an-nafsul lawwamah. Apa itu nafsul lawwamah? Dia adalah allati tuznibu wa tatubu. Berbuat dosa kemudian bertaubat. Fa fiha khairun wa syarrun. Padanya terkumpul, tergabung antara yang baik dengan yang buruk. Walakin idza fa'alat asy-syarra tabat wa anabat. Tapi kalau dia melakukan perbuatan dosa jelek, bertaubat dan berinabah kepada Allah, fatusamma lawwamah, sehingga dinamakan lawwamah dengan kondisi tadi. Li'annaha talumu sahibaha. Naam, karena pelakunya itu talumu, menyesal. Naam. Kemudian yang ketiga, wan nafsul mutmainnah. Nafsu al-mutmainnah. Wahiyya allati tuhibbul khaira wal hasanat. Dia adalah jiwa yang cinta kebaikan. Wa tubghidu asy-syarra was-sayyi'at, dan membenci kejelekan dan keburukan. Wa qad sara dzalika laha khuluqan wa 'adatan. Bahkan terkadang bisa menjadi akhlak dan perilaku yang sudah mendarah daging dalam diri orang tersebut, yaitu suka kepada kebaikan, benci kepada keburukan. Adapun ruh sendiri juga dimutlakan kepada beberapa makna. Minha diantaranya adalah Al-Quran. Bahasa ar-ruh itu maknanya terkadang yang dimaukan adalah Al-Quran yang Allah wahyukan kepada Rasulullah. Allah berfirman, wa kadzalika awhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad ruh dari perintah kami. Ar-ruh di sini yang diwahyukan adalah apa? Al-Quran. Wa minha, dan di antara makna ruh juga adalah Jibril alaihi salam. Seperti firman Allah, nazala bihir ruhul amin, turun dengan Al-Qur'an itu ruhul amin. Seperti juga dalam surah Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailati Al-Qadr, lailatul qadr khairun min alfi syahr, tanazzalul malaikatu war ruh. Naam, turun para malaikat dan ar-ruh. Naam, ar-ruh di sini adalah malaikat Jibril sebagai pemimpin para malaikat. Wa minha, di antara maknanya juga adalah al-wahyu alladhi yuhihi Allah Ta'ala ila anbiya'ihi wa rusulih. Juga wahyu yang diberikan kepada para anbiya dan para rasul, bukan sekedar khusus bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ruh dimutlakkan kepada al-hawa, udara. Naam. Al-kharij min al-badan wal hawa ad-dakhil fihi, udara yang keluar masuk ke dalam badan kita disebut udara juga. Apa? Ya, itu juga disebut dengan istilah ruh. Dan ruh juga dimutlakan kepada istilah yang sudah kita sebutkan, yaitu ma yahsulu bifiraqihi al-maut. Dengan berpisahnya ruh itu, maka terjadilah kematian. Maka dengan gambaran seperti ini bahwa ruh itu adalah sesuatu yang dengan berpisahnya dia maka akan terjadi kematian pada badan, ini barakallahu fikum, dia bersatu maknanya dengan an-nafas, jiwa. Wa yaftariqani, tapi keduanya akan berbeda, berselisih. Kalau an-nafsa tutlaku alal badan. Kalau nafas atau juga ruh, naam, jika nafas itu dimutlakan kepada badan, maka ruh itu bukan badan. Kalau kalimat an-nafas ditafsirkan dengan ad-dam, dengan darah, maka berarti bukan ruh. Berbeda maknanya. War-ruh la tutlaku alaihima. Ruh tidak dimutlakan kepada istilah badan dan juga bukan darah. Bahkan antara ruh dengan badan itu sesuatu yang masing-masing berdiri sendiri. Ainun qa'imatun binafsiha. Masing-masingnya berdiri sendiri. Sendiri namun dengan berpisahnya. Barakallahu fikum. Ruh dari jasad, maka jasad itu sudah tidak memiliki lagi kehidupan sama sekali. Khawan fidana zakumullah. Ini pembahasan seputar ruh, kaifiyah pencabutan ruh, dan makna-makna yang bisa diambil dari istilah ar-ruh. Pembahasan berikutnya adalah fitnatul qabr wa azabuhu wa na'imuhu. Fitnah kubur, azabnya dan kenikmatannya. Khawan fidana zakumullah. Kelihatannya cukup sampai di sini. Bihadza wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.